Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala habibina wa nabiyyina khatamul anbiya' Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa liman taba'u bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda nabi kita, penutup para nabi, khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbal alamin, serta salawat dan salam kepada baginda nabi kita khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, duduk untuk mendengarkan hadis Rasulullah s.a.w. sambil menunggu solat isya, yang kita berharap kepada Allah semoga duduknya kita di masjid ini dianggap dan dinilai sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah yang paling dibutuhkan adalah niat yang ikhlas. Ibadah apapun itu, termasuk ibadah kita duduk di majelis taklim dengar ilmu agama, penting meluruskan niat. Alhamdulillah, jika kita telah meluruskan niat kita karena Allah, salah satu niat yang terbaik bagi seorang yang menuntut ilmu agar dia tetap terus bisa istiqomah dalam menuntut ilmu adalah dia meniatkan mengangkat kejahilan, kebodohan di dalam dirinya. Seorang tidak akan pernah tahu dalamnya laut kalau dia belum pernah nyelam ke laut. Kalau dia cuma main air di pantai, dia akan menganggap air itu cetek. Seperti itu juga orang gak bakalan tahu ilmu agama ini begitu dalam kalau dia gak pernah menyelam dan mempelajari ilmu agama, sehingga dia menganggap ilmu agama itu gampang, remeh. Padahal semakin dia mendalami, semakin dia mempelajari, semakin sadar dia tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Dan itu memang betul. Jangankan kita, baginda kita, nabi kita, sayyid kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bahkan Allah perintahkan kepada baginda nabi kita Muhammad, qul rabbi zidni ilman. Ya Muhammad, qul, katakan, berdoa engkau. Apa isi doanya? Rabbi zidni, ya Allah tambahkan kepadaku. Bukan ditambahkan istri, bukan. Bukan tambahkan anak, juga bukan. Bukan tambahkan harta, tambah apa? Rabbi zidni ilman. Tambahkan aku ilmu, karena ilmu pupuknya iman, karena iman merupakan awal kekuatan orang bisa beramal, karena amal sebab yang menjadikan seorang masuk dalam surga. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, semua orang bisa, sama. Sama seperti kita sekarang sholat maghrib, sama 3 rakaat. Ada gak tadi yang 5 rakaat? Gak ada. Tapi apakah sama di sisi Allah iman kita, ketakwaan kita? Tidak. Apa yang membedakan? akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling takwa. Bagaimana bisa takwa kalau enggak ada ilmu? Takwa itu buah daripada ilmu. Maka itu yang dipinta oleh baginda Nabi Muhammad, qul rabbi zidni ilman. Orang kalau enggak punya ilmu, Pak, banyak amal ibadah yang dia enggak bisa lakukan. Contoh, orang enggak tahu bahwa sholat wudu itu setelah wudu ada sholat wudu disunahkan. Karena dia enggak tahu, maka dia enggak pernah melakukan sholat sunnah setelah wudu. Berarti satu ilmu dia enggak pernah ngamalkan. Faktornya ketidaktahuan. Contoh lain, orang yang baca Quran kata Rasulullah, man qara harfan fi kitabillah falahu hasanah wa likulli hasanatin bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Wa likulli hasanatin, di setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, sudah hampir 150 kali lipat kebaikan. Sekarang kalau ada orang yang enggak bisa ngaji dan enggak mau belajar ngaji, berarti satu pintu kebaikan dia tutup. Apa itu? Enggak bisa baca Quran. Apa faktornya dia menutup satu amalan ini? Karena enggak ada ilmu. Padahal di yaumul qiyamah ya'til Quran yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti di hari kiamat Al-Quran datang memberi syafaat bagi pembacanya. Bagaimana mau dapat syafaat, baca aja enggak bisa. Rugi enggak punya ilmu? Rugi. Sampai kapan? Selama dia enggak mau belajar terus di atas kerugian. Aduh Ustaz, malu Ustaz, ini sekarang jenggot udah agak putih, rambut agak putih, masa belajar sama anak kemarin baca Quran? Lebih baik malu sebentar daripada malu selama-lamanya. Benar tidak? Sebentar baca Quran, seminggu, dua minggu insya Allah bisa. Malunya berapa? Seminggu. Kalau malu ketemu orang lain, kelihatan sama orang lain, panggil ke rumah berdua. Malunya seminggu, dua minggu. Kalau enggak pernah belajar baca Quran, malunya terus-terusan. Bukan hanya malu, plus satu pahala ibadah ketutup. Pahala dapat syafaat Al-Quran. Subhanallah. Orang banyak cari, pergi ke sana, pergi kemari, naik bis, turun bis, nyari syafaat. Belum tentu dapat, padahal Quran di rumahnya bisa beri dia syafaat. Kalau dia gak mau berilmu, gak mau nambah ilmunya, gak mau belajar, tertutup satu pintu yang besar. Pintu baca Quran. Itu makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan aku ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin banyak amal yang bisa dikerjakan. Semakin banyak ilmu, semakin benar menimbang antara baik dan yang salah. Semakin banyak ilmu, semakin mengenal ma'rifatullah, tumbuh takwa, tumbuh takut, akhirnya mampu beramal. Maka para jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu rizki. Pemahaman itu anugerah. Allahumma rizukna apa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik. Dalam ayat, dalam hadis yang lain, berikan aku berupa pemahaman. Berarti pemahaman ilmu itu rizki. Rizki untuk mana? Yang dikatakan rizki itu berarti menambah. Kalau harta, menambah harta kita. Kalau kesehatan, menambah kesehatan kita. Kalau ilmu, rizki dari apa? Rizki dari hati dan iman kita. Orang yang gersang, yang hatinya panas, yang hatinya kering, karena enggak disiram. Yang nyiram apa? Yang nyiram Quran, yang nyiram hadis. Maka itu Quran dikatakan ruhan min amrina, Quran Kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, seperti itulah kami wahyukan kepada kami ruh. Diwahyukan ruh kepada Nabi Muhammad. Apa yang diinginkan dengan ruh ayat ini? Quran, ilmu. Maka para jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin salat Maghrib, alhamdulillah kita duduk di sini berarti kita sedang nambah nyari rizki dari Allah. Dan rizki inilah yang banyak orang enggak sadar. Banyak orang nyari rizki berupa duit, 24 jam melek enggak tidur walaupun sakit tetap nyari rizki duit, karena dia hanya menganggap rizki itu uang. Padahal tidak selamanya uang itu rizki. Kelapangan dada, kesehatan, berkumpul dengan keluarga, senang dengan anak-anak, rizki bukan? Rizki. Senang ibadah, baca Quran merasa sejuk, rizki bukan? Rizki. Majelis taklim duduk betah, rizki bukan? Rizki. Coba lihat sebagian orang, ya. Kata kalau ditanya Ustaz, katanya majelis taklim tenang, Ustaz. Iya, saya bilang iya. Coba aja bukti orang. Kalau baru duduk di majelis taklim, baru duduk sebentar aja pasti ngantuk. Benar enggak? Tenang. Coba dia sepulang ke rumah, bisa enggak tidur? Belum tentu tidur pulang ke rumah. Atau dia duduk di luar, bisa enggak dia tidur? Enggak bisa. Majelis taklim, Allah mengatakan wa hafathumul malaikah. Allah akan turunkan malaikat yang membentangkan sayap-sayapnya. Maka semoga kita mendapatkan bentangan sayap para malaikat dan Allah menyebut nama kita di sisi para malaikat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini terus diingatkan bahwa ini nikmat. Terus diingatkan bahwa ini kebutuhan. Ilmu itu nikmat, ilmu itu kebutuhan. Terus diingatkan bahwa ketakwaan itu terus dijaga. Kenapa? Karena kalau sudah sadar ini nikmat, sudah sadar ini kebaikan, sudah sadar ini adalah sebuah anugerah, maka orang yang sadar tentang sebuah kenikmatan, dia akan khawatir nikmat ini hilang. Dia akan berusaha menjaganya. Jangan supaya, agar supaya nikmat tadi gak hilang. Maka itu orang, istiqomah terkadang lebih berat daripada nyobain. Tobat sehari dua hari bisa, tapi istiqomah tobat susah. Berat. Tobat seminggu bisa, tapi terus-terusan tobat sampai ketemu Allah, istiqomah berat. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kitab Da'wat Dawa, penyakit dan obatnya. Ya, tapi bukan masalah penyakit medis, tapi ini penyakit hati, penyakit iman, penyakit takwa. Subhanallah. Beberapa dampak yang telah kita bacakan, dampak-dampak dari dosa, yang ini kebanyakan orang gak sadar. Di antaranya sekarang, atau pertemuan yang terakhir, bahwa orang yang melakukan maksiat akan keluar dari kalimat seorang, atau akan keluar dari label seorang mukmin. Semakin besar kemaksiatannya, maka semakin besar keluarnya dia dari garis seorang mukmin. Tapi semakin dia jauh dari keimanan, maka semakin dia jauh dari janji-janji Allah bagi orang beriman. Allah janjikan orang beriman untuk masuk surga. Allah janjikan orang beriman pasti Allah tolong. Allah janjikan orang beriman pasti Allah berikan kekuatan. Allah janjikan orang beriman pasti Allah menangkan. Allah janjikan, semakin jauh dia dari kalimat iman, hakikat iman, maka semakin jauh dari janji-janji Allah tadi. Jadi jangan pernah bilang, kenapa ya Allah gak pernah tolong kita. Kita kaum muslimin malah jadi debu, jadi buyung berombang ambing, di sana kita dibunuh, di sini kita diusir. Jangan bilang kenapa, bisa jadi itu disebabkan iman dan takwa kita jauh dari hakikat sebenarnya. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Orang beriman pasti Allah tolong. Tapi iman manusia bertingkat-tingkat. Semakin besar keimanannya, semakin dekat dengan Allah, maka semakin besar janji Allah kepada dia. Tapi semakin jauh dari keimanan, semakin lemah keimanan, semakin pudar keimanan, semakin jauh dari janji Allah. Ketika Allah jauhkan dari janjinya kepada dia, dan Allah tidak berikan janji-janji Allah kepada dia, jangan salahkan Allah. Kenapa sih Ustaz, katanya kita mau ditolong orang beriman, Katanya akhir zaman kita pasti menang. Walillahi izzatu wali rasul walil mu'minin. Katanya kemuliaan, keizzahan bagi Allah, bagi rasul, bagi orang beriman. Tapi sekarang kok orang beriman malah susah. La yukhliful, Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Maka yang terbaik, yang paling benar, kita mengintrospeksi diri. Memperbaiki iman. Lihat keluarga kita, lihat anak kita, lihat istri kita, lihat lingkungan kita, lihat kehidupan kita, lihat ibadah kita. Pantaskah Allah tolong kita jika kita sering melupakan Allah? Pantaskah Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kita sementara kita terkadang tidak mau menolong agama Allah? Sekarang kita masuk dalam poin berikutnya. Poin berikutnya adalah ma'asi tudha'iful qulub qalbi. Maksiat itu melemahkan hati. Hati ini tempat berkumpul keinginan dan tempat berkumpul segala sesuatu yang menjadi motivasi kehidupan. Mata, telinga itu hanya alat untuk memberikan informasi kepada hati kita. Mata sudah lihat ada air minum. Mata kabarkan ke hati ada air minum. Hati tergerak, saya mau minum. Yang menggerakkan tangan supaya bisa minum adalah hati. Yang memberi kabar hati bahwa ada minuman di sini, mata. Maka hati adalah raja daripada tubuh kita. Maka itu Allah mengatakan, "Walladzi ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah." Allah jadikan kalian sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati. Kenapa? Mata, pendengaran berkumpul di hati. Maka orang yang paling bisa jaga mata, jaga pendengaran, hatinya paling bersih. Karena informasi itu masuk dari mata. Keinginan, ada keinginan di hati. Keinginan baik, keinginan jelek ada di hati, itu gara-gara informasi dari mata atau telinga. Seorang pemuda ingin maksiat kepada Allah, ingin melakukan dosa kepada Allah. Kenapa? Sebabnya bisa jadi matanya melihat maksiat, melihat orang maksiat, melihat orang dosa. Ketika dia melihat, masuk ke hatinya, setan membisikkan, kayaknya enak. Dari mana hati tahu? Dari mata. Maka itu di yaumul qiyamah, ya, Allah mengatakan akan ditanya absarukum wa asma, akan ditanya pendengaran kalian, akan ditanya penglihatan kalian, akan ditanya afidah, hati kalian. Sekarang kalau hati tadi sudah lemah, malas, enggak punya gairah, enggak punya semangat, enggak punya keinginan kuat, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Enggak bisa apa-apa. Sesuatu ringan ketika kekuatan di hati, tekad yang kuat. Tapi sesuatu itu menjadi berat ketika hati menjadi lemah dan malas. Maksiat racun bagi hati sehingga hati menjadi sakit dan malas. Kenapa sih malas sholat malam? Kenapa sih malas puasa? Kenapa sih takut sedekah? Kenapa sih malas ke masjid? Tapi kalau jalan ke tempat yang jauh, ke mall muter 3 kali, 4 kali sampai kaki pegel kuat. Bukan fisiknya berarti yang lemah. Yang lemah di hatinya. Maka kalau sudah maksiat menyerang hati, hati menjadi lemah. Lemah, kalau lemahnya dalam lemah ibadah, apa yang terjadi? Memang gak terasa dampaknya. Enggak, badan saya sehat saja, Sat. Habis maksiat badan saya sehat, betul. Tapi imanmu, tekadmu, keinginanmu berbuat baik pudar. Perlahan, perlahan, perlahan, perlahan, akhirnya hilang. Ketika sudah hilang keinginan berlaku baik, berbuat baik untuk melakukan amal soleh, apa yang terjadi? Malas ibadah sudah. Kalau orang sudah malas ibadah, lebih parah daripada orang yang sakit fisikis. Bagaimana kok bisa seperti itu, Ustaz? Bisa. Pak, kalau kita sakit gigi, sakit, gak bisa ke masjid gara-gara sakit gigi. Tapi sakit gigi kita, selama kita bertekad mau ke masjid, tapi gak bisa pergi ke masjid gara-gara terhalang penyakit, dihitung pahala. Betul tidak? Sakit kita dihitung pahala. Betul tidak? Tapi kalau yang sakit itu hati kita, malas ibadah, apakah ketika hati menjadi sakit dihitung pahala? Gak pernah. Gak pernah penyakit hati dihitung pahala. Tapi kalau fisik kita yang sakit, kaki kita luka, sehingga pincang, gak pergi ke masjid, padahal di hati pengen ke masjid, insya Allah Allah tulis sebagai orang yang ke masjid. Kakinya, Allah hitung pengangkat dosanya. Itu penyakit fisikis. Tapi kalau penyakitnya penyakit iman, penyakit takwa, la haula wala quwata illa billah. Menjauh, menjauh, menjauh, akhirnya pudar, tidak ada lagi iman di hati. Ini yang kita bahas kemarin. Sedikit pudar, pudar, pudar, pudar, hilang. Begitu hilang, berbalik hati. Apa berbalik? Menganggap yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Menganggap orang soleh itu sebagai munafik, orang munafik itu jujur. Sehingga lebih senang kepada kejahatan. Lebih membela daripada kebatilan. Kenapa? Karena sudah dibalikkan yang hak itu jadi batil, yang batil jadi hak. Ada gak orang seperti ini? Hah? Kenapa sih urusin LGBT itu kan urusan saya sama Allah. Subhanallah. Terang-terangan di depan orang membela lesbi, gay, apa? Subhanallah. Fi qulubihim marad. Itu yang dikatakan Allah, hati mereka berpenyakit. Dijelasin dalil, dijelasin Quran, ada aja jawabannya. Sampai nanti batu turun dari langit baru. Benar tidak? Kalau kita berpikir, hewan saja, ya, hewan saja terkadang tidak seperti itu. Kenapa manusia bisa seperti itu? Allah balikkan hatinya. Kenapa tiba-tiba Allah balikkan, Ustaz? Kalau begitu Allah enggak adil. Ini yang ini Allah jadikan takwa, yang ini Allah balikkan. Allah tidak membalikkan serta-merta membalikkan. Dia yang perlahan-lahan meninggalkan Allah sehingga Allah lepaskan dan dia menjadi tabiat bagi dia. Allah enggak mungkin menciptakan orang tabiatnya tiba-tiba lahir jelek, enggak ada. Betul tidak? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu lahir di atas fitrah suci. Enggak ada tabiat yang jelek, enggak ada. Begitu dia besar jadi jelek, jangan salahkan Allah. Enggak, saya udah bawaan, memang saya agak senang sama laki-laki walaupun saya laki-laki, bukan bawaan, itu sakit. Enggak, saya enggak. Ya, karena kamu sudah kronis sehingga engkau tidak merasa itu penyakit. Kenapa? Asalnya adalah Allah, fataballahu ala qulubihim. Allah jadikan tabiat di hatinya. Toba itu tabiat, dicetak seperti itu. Kebiasaan, kalau sudah jadi kebiasaan sulit hilang. Sudah jadi kebiasaan sulit hilang. Kalau sudah jadi kebiasaan jadi enak, kalau sudah jadi enak jadi betah, kalau sudah jadi betah jadi bagian hidup, kalau sudah jadi bagian hidup susah lepas. Betul tidak? Coba saja orang, saya pernah contohkan di sini, orang pertama ngerokok. Pertama ngerokok, isap rokok, batuk, pala pusing. Wah, ini rokok ini apaan ini? Pala pusing, batuk, tapi biar bilang keren enggak apa-apa deh saya sekali. Padahal dia tahu, jiwanya tahu, itu bikin pusing, itu bikin batuk, bikin mau muntah. Tapi coba lagi lama-lama enak. Iya enggak? Begitu sudah enak, disuruh lepas, susah. Kenapa? Jadi toba kebiasaan. Seperti itu prinsipnya semua maksiat. Semua maksiat awalnya di hati itu keraguan, kebimbangan. Aduh, iya enggak ya? Aduh, ini salah. Tapi enggak apa-apa dah, coba dah. Kebimbangan awalnya, kebimbangan di hati. Tapi lama-lama bimbang itu hilang. Ketakutan itu hilang. Kecemasan itu hilang. Sehingga yang datang, yang tumbuh, kebiasaan. Ini katakan, wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan maksiat, annaha tudha'ifu siyar qurub ila Allah wa darul akhirah. Maksiat itu akan memperlemah hati dalam berjalan menuju Allah dan tujuan akhirat. Semangatnya untuk akhirat sudah berubah. Au ta'uquhu au taqatti'uhu anisir, atau menghalanginya atau mungkin memberhentikannya, atau mungkin bisa memutusnya dari jalan untuk menuju Allah. Jangan heran dulunya kita lihat soleh, tiba-tiba kebalik. Subhanallah. Fala tad'ahu bi khutwat yakhutu ila Allah khutwatan. Maksiat itu tidak akan meninggalkan pelakunya untuk melangkah menuju Allah. Wa hadza illam taruddu anil wajhatihi ila waraihi. Ini bisa mengembalikan dia dari arah tujuannya kepada ke belakang. Tadi tujuannya masya Allah, hidupnya masya Allah untuk Allah, keinginan hidupnya untuk Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku, inna salati salatku wa nusuki, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Ini tekad seorang mukmin. Orang mukmin itu harus jelas tujuan hidupnya. Apa tujuan orang hidup, tujuan hidup seorang mukmin? Tujuannya adalah menuju Allah. Itu tujuan orang mukmin. Tapi kalau orang yang hatinya dipenuhi maksiat, tujuan ini akan hilang. Akhirnya menjadi di hati dia tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak bermanfaat di akhiratnya. Menjadi himahnya, semangatnya, tujuannya, cita-citanya sesuatu yang hanya meletihkan badannya tapi enggak faedah di akhirat. Capek enggak? Rugi enggak? Rugi. Capeknya sama. Semua orang pasti capek, tapi dia capeknya ke kiri, bukan capeknya ke Allah. Jangan kira, ya, jangan kira orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dia tidak akan letih. Wah, enggak deh, saya kok jadi orang soleh capek. Jangan. Hidup kita ini pasti capek. Kalau bukan capek dalam ketaatan, capek dalam maksiat. Kalau bukan sibuk dalam ketaatan, sibuk dalam dosa. Tinggal dua pilihan. Enggak ada orang hidup yang enggak capek, enggak ada. Siapa orang hidup gak capek? Gak ada. Orang makan banyak aja capek. Bener gak? Pasti. Tapi capek kita buat apa? Tenaga kita buat apa? Pikiran kita buat apa? Apakah pikiran kita siang malam kita pikirkan hanya untuk dunia, lalu akhirat kita lupakan? Sampai sakit, sampai masuk rumah sakit, di ICU, ditanya, cuman mikirin dunia. Rugi. Coba yang dipikirin akhirat, yang dipikirin tentang iman, dan pikirin tentang takwa, pikirin tentang agama ini, setiap letih pikiran kita untuk agama Allah tidak akan sia-siakan. Capek kita enggak sia-sia kalau capek kita untuk agama. Capek kita untuk taat. Tapi kalau capek kita untuk dunia, paling mentok dapat dunianya saja. Kalau dapat. Kalau dapat. Kenapa kalau dapat? Karena dunia ini orang rebutan banyak. Yang rebutan banyak, kita salah satu dari orang yang banyak yang direbutkan cuma segitu. Kalau dapat, ya dapat. Kalau tidak, dapat capeknya aja. Itu dunia. Bukan berarti kita katakan yang sudah tinggalkan dunia semuanya akhirat, tidak. Jadikan tujuan hidup itu jelas, prinsip hidup jelas. Saya hidup untuk mati, mati saya ketemu Allah. Kalau ketemu Allah harus bawa amal. Ketemu Allah enggak perlu ijazah. Ketemu Allah enggak perlu pangkat. Ketemu Allah gak perlu rekomendasi dari yang lain, gak perlu. Bawa amal soleh. Kalau ini jadi tujuan hidup, semua yang kita lakukan akan tumbuh rasa semangat. Kerja jadi ibadah, ngedidik anak jadi ibadah, bercanda dengan istri jadi ibadah. Hidup akan dihiasi dengan ketaatan, karena tujuannya jelas. Orang kalau gak punya tujuan yang jelas, muter-muter gak jelas kemana. Tapi kalau orang yang punya tujuan jelas dalam kehidupan, saya mukmin, tujuan saya akhirat, maka apa-apa yang menghalangi kepada tujuan saya, singkirkan. Jangan sampai terlalaikan dan terlupakan dengan tujuan awal. Orang yang maksiat, tudha'iful qulub, akan lemah tujuannya. Tekadnya lemah sudah. Tekad ke akhiratnya sudah lemah. Kalau kita bawakan dalil-dalil pentingnya akhirat, dengar, tetap dengar, tapi hatinya enggak terketuk. Kenapa Allah enggak ketuk hatinya? Ternyata masih ditutupi ghilaful ma'siyah. Masih ditutupi bungkus maksiat. Masih ditutupi bungkus dosa. Padahal orang lain yang mendengar, yang hatinya masih Allah berikan hidayah, berikan taufik, masya Allah, tersentuh. Tapi dia enggak. Kalau orang seperti ini dipanggil sekali berapapun orang yang pintar retorika tidak akan bisa menyentuh hatinya. Kenapa? hatinya masih ada sampulnya. Gilaf, kata para ulama. Disampul pakai apa? Pakai maksiat. Lalu bagaimana caranya supaya tersentuh hatinya? Bisa masuk hatinya tentang keimanan? Buka dulu. Sampulnya dibuka dulu. Maksiat ditinggal dulu. Selesaikan dulu. Lepaskan diri dari kemaksiatan. Baru mulailah hati bisa dimasukkan dengan ketakwaan dan keimanan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, fadzanbu yahjubul wasil, dosa itu akan menghijabi, menutupi orang yang ingin menuju arah. Wa yaqta'u sa'ir, akan memutus jalan. Wa yanqisu thalib, akan menjungkir balikkan orang yang bertujuan dan berkeinginan. Faqalbu innama yasiru ilallah biquwwatihi, karena hati itu bisa berjalan menuju Allah dengan kekuatannya. Faida marad, jika hati tadi sakit, Pak, kalau hati, jangankan hati, badan kita kalau fisik kita sakit, bisa enggak kita berjalan jauh? Enggak bisa. Mau ke kamar mandi aja harus dibopong sama orang. Bagaimana kalau hati kita yang sakit? Bisakah hati ini berjalan menuju Allah dengan ujian memikul semua beban daripada beban-beban keimanan? Enggak bakalan bisa. Faqalbu innama yasiru ilallah biquwwatihi, karena hati ini berjalan menuju Allah dengan kekuatannya. Fa idza marada bidzunubi dha'afat tilka quwwa ila tasir allati tasir. Jika dia sakit dengan dosa-dosanya, maka dia akan melemah, kekuatannya melemah, dan perjalanannya pun menuju kepada Allah melemah. Inzalat bikulliyah, bisa jadi hilang semua kekuatannya. Itu yang dikatakan mati hatinya, bukan sakit lagi. Kalau sakit masih ada nyawa walaupun tergopoh-gopoh. Kalau hatinya mati, sudah mati, enggak bisa dibangunkan lagi. Fa in zalat bi kulliya inqata'anillah inqita'an yab'adu tudariku. Jika betul-betul dia terputus dari Allah, maka dia akan terputus dan jauh dari Allah. Wallahul musta'an. Allah saja tempat kita meminta tolong. Fa dhanbu imma an yamutu qalb, maka dosa bisa saja mematikan hati. Aw yamrudu maradan mukhawifan, atau dosa itu bisa saja menjadikan hati itu sakit dengan sakit yang mengerikan. Aw yadh'ifu quwwatah, atau bisa juga dosa tadi melemahkan kekuatan. Fala budda, dan ini harus terjadi. Hati dengan dosa tidak akan bisa bersatu. Kekuatan kepada kebaikan, cahaya untuk mencari kebaikan, tidak akan bisa bersatu dengan kegelapan. Maka ini akan terus bertaruh di antara cahaya keimanan dan kegelapan maksiat. Jika yang mendominasi cahaya keimanan, maka dia akan bercahaya. Tapi jika yang mendominasi adalah kegelapan maksiat dan dosa, maka tertutuplah hati. Gelaplah dia, sehingga ini dikatakan butalah dia. Bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Fadanbu ima'anya mutaqal yumarridu maradan mukhawifan aw yudha'ifu quwwatahu wa la budda hatta yantai da'bu ila asyai tsamani. Dan lemahnya hati tadi itu pasti terjadi sampai terjadinya kelemahan kepada 8 perkara ini. Lemahnya hati akan bermuara kepada 8 perkara ini. Yang Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari 8 perkara ini. Apa 8 perkara itu yang Rasulullah SAW berlindung pada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma isti'adah minha Nabi SAW. Allahumma Rasulullah SAW berlindung pada Allah dari ham, kesedihan, ya, wahazan atau ham itu kegundahan, walhazan kesedihan, walajaz kelemahan, walkasal kemalasan, waljuban takut, walbakhil pelit, wadal'uddin terlilit hutang, waghalabatur rijal yaitu ditindas orang lain. Ini 8 perkara, ini merupakan 8 perkara yang bermuara kepada dia jika hati itu lemah. 8 perkara ini tempat muaranya. Jika hati sudah lemah, keinginan hati kepada Allah lemah, tujuan kepada Allah lemah, maka 8 perkara ini akan menginggap di hati seseorang tadi. Yang pertama, ham wal hazan. Kata Ibnu Qayyim, antara ham dan hazan qarinan. Antara gundah dan kesedihan, ini dua qarin. dua teman yang tidak bisa berpisah. Kenapa? Fa inna makruhul warid al-qalb wa in kana min amri mustaqbal yatawaqqa ahadu ahdatsul ham. Karena ham itu, kegundahan itu adalah sesuatu yang dibenci, dikhawatirkan terjadi pada diri kita tapi belum terjadi, sehingga timbullah di diri ham, gelisah. Belum terjadi tapi dia terbayangkan kira-kira terjadi gimana. Akhirnya takut, timbullah ham. Kata dia, wa in kana min amri madin, jika yang dicemaskan ini, dikhawatirkan ini terjadi, qad waqa'a ahdatsul hazan, ketika itulah terjadi kesedihan. Maka kegundahan dengan kesedihan satu paket. Gundah, risau karena belum terjadi tapi sudah terpikirkan, sudah menghantui. Begitu terjadi, begitu mendapatkan musibah yang ditakutkan tadi, hazan, sedih. Wal ajaz wal kasal, lemah dan malas. Ini pun dua qarin, kata Ibnu Qayyim. Qarinan, ini dua teman yang enggak bisa lepas. Fa intakhallafa al-'abdu an asbabil khair wal falah, jika seorang hamba sudah membiarkan sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keberuntungan, wa in kana li'adami qudrati wa huwal ajaz, karena dia enggak mampu, maka dikatakan ajaz, lemah. Dia tahu yang baik, dia tahu yang benar, dia tahu cara mendekatkan diri pada Allah, dia tahu amal saleh, tapi lemah, ajaz. Fa in kana li adam iradatih, dia mau tapi enggak mampu, itu namanya ajaz, lemah. Tapi ketika ketidakmampuan tadi dibiarkan, tidak mendidik dirinya untuk melawan ketidakmampuan tadi, bahkan membenarkan ketidakmampuan tadi, akhirnya iradah, keinginan hilang. Ketika keinginan hilang, timbullah kasal, malas. Malas itu gara-gara lemah. Malas itu gara-gara lemes. Tapi ketika iradah kuat, keinginan kuat, maka akan timbul semangat. Ketika semangat kuat, akan timbul nasyat. Ketika nasyat kuat, akan melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Lemah, lemahnya hati, lemahnya keinginan, disebabkan maksiat. Berikutnya, al-juban wal-jaban wal-bukhul, bukhul atau bakhil, takut dan pelit. Kata dia juga, qarinan, ini dua sifat yang selalu bersama. Kenapa? Fa in adama nafa' minhu in kana bi badanihi fa huwal jubn. Kalau dia takut sesuatu itu hilang dari badannya, fisiknya, maka itu dikatakan jubn, penakut. Wa in kana bi malih, kalau dia khawatir yang hilang itu dari hartanya, itu namanya bakhil, pelit. Orang takut, kenapa seorang takut? Karena takut fisiknya kurang. Orang bakhil, kenapa seorang bakhil? Karena takut hartanya kurang. Dua-duanya dari sifat penakut. Dua-duanya dari sifat penakut. Kenapa timbul penakut? Kenapa timbul cemas? Kenapa timbul khawatir? Kenapa besar rasa takut tadi? Karena banyak maksiat sehingga tidak yakin Allah menolong. Tapi kalau orang taat, orang yang soleh biiznillah, dengan izin Allah, dia selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah, akan timbul percaya diri di dirinya. Percaya diri dari apa? Allah pasti tolong saya. Ketika pede sudah ada, percaya diri sudah ada, enggak ada rasa takut. Kenapa? Karena percaya Allah pasti tolong saya. Maka ketika dia mengeluarkan uang pun dia enggak khawatir. Rasa takut telah hilang. Percaya dirinya kepada Allah tinggi. Kenapa percaya diri bisa keluar? Karena ketaatan. Karena dia biasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah tumbuhkan di hatinya percaya, yakin kepada Allah, thiqah. Tapi semakin dia jauh dari Allah, semakin dia maksiat kepada Allah, semakin lemah keterkaitannya dengan Allah. Ketika semakin lemah keterkaitan dengan Allah, semakin lemah kepercayaannya dengan Allah. Kira-kira Allah tolong gak ya? Ini kalau saya keluarin sekarang, diganti gak nih? Ah enggak, mungkin gak diganti, masuk lagi. Kenapa? Lemah. Apanya yang lemah? Kepercayaannya kepada Allah. Kenapa bisa lemah? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Maka itu semua, kata Ibnu Qayyim, maksiat akan menimbulkan salah satu dari 8 perkara ini. Kalau bukan kesedihan, kegundahan, kalau bukan rasa takut, rasa cemas, kebakhilan, kalau juga bukan kemalasan, kelemahan, enggak mampu. Wadhalu dain, Berikutnya kata Ibnu Qayyim, di antara juga adalah terlilit hutang. Wa qahrur rijal, dan dikuasai oleh orang lain. Qarinan, kedua ini adalah dua qarin, dua teman yang tidak terpisah. Fa inista'la al-ghairi alaihi in kana bihaqqin fahuwa min dhal'id dain. Jika orang lain mengambil hartanya dikarenakan hak, memang haknya diambil, maka itu dikarenakan orang terlilit utang. Fa in kana bimali atau fa in kana bibatil, jika orang lain merampas hartanya dengan batil, maka itu qahrur rijal, maka itu yang dikatakan orang lain menguasainya. 8 perkara ini Rasulullah SAW berlindung kepada Allah. Allahumma inna a'udzubika minal ham wal husn wal ajaz wal kasal wal jaban wal bakhl wa dhalal din wa ghalabatur rijal. Dan 8 perkara ini sebab jika orang melakukan dosa. Wal maqsud, maka yang diinginkan kata Ibnu Qayyim, anna dzunub min aqwail asbab jalibal hadithaminah tsamaniyah. Maka yang diinginkan adalah dosa itu merupakan sebab yang terbesar agar kita terjatuh dalam 8 perkara tadi. Kama anna min aqwail asbabil jalibah. Begitu juga sebenarnya dosa, dosa itu termasuk sebab yang terkuat supaya kita bisa mendapatkan bala. Wadarkus saqa, kesedihan, kesulitan. Wasu'il qada, takdir yang jelek. Wasyamatatil ada, masalah-masalah dan problematika yang enggak habis-habisnya. Wa min aqwail asbabi jalibali zawali ni'matillah, ni'amillah. Bahkan maksiat itu salah satu sebab yang terbesar sehingga hilangnya nikmat-nikmat Allah kepada kita. Wa tahulu aqibatuhu ila nuqmah. Maka nikmat-nikmat Allah yang hilang tadi diganti menjadi azab. Wa tajlibu jami'u sakhthih. Semuanya menjadi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dampak maksiat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Al-ma'asi tudha'iful qulub. Maksiat itu akan melemahkan hati. Sementara hati adalah panglima tertinggi dalam tubuh kita. Tangan enggak mungkin gerak kalau hati enggak nyuruh. Kaki enggak mungkin berjalan kalau bukan perintah dari hati. Mata tidak akan memberikan informasi kalau bukan hati yang memintanya. Telinga tidak akan memberikan informasi kalau bukan hati yang ingin mendengarnya. Ketika panglima ini lemah, panglima ini sakit, maka tingkah laku perbuatan semuanya pun akan nampak daripada apa yang terjadi di hati. Maka itu Rasulullah mengatakan, inna fil jasadin mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu. Faida fasadat fasadat jasada kullu ala wahiya qalb. Sesungguhnya di dalam diri itu ada segumpal darah, jika segumpal darah ini baik maka baik seluruh anggota badan. Maka enggak ada orang bilang yang penting baik hatinya, enggak ada. Kalau hati baik pasti terpancar dari perkataan. Kalau hati baik pasti terpancar, bahkan Imam Qayyim mengatakan kalau hati baik pasti terpancar dari matanya. Terpancar dari wajahnya. Faida saluhat saluhat jasadu kullu. Kalau baik akan baik seluruhnya. Faida fasadat, jika hati ini rusak, sakit, fasadat jasadu kulluh, maka akan rusak semua amalannya. Karena hatinya sakit, menginginkan bukan Allah, menginginkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, sehingga perbuatannya pun akan mengantarkan kepada sesuatu yang Allah tidak akan ridhoi. Yang berkeinginan hati, yang memerintahkan hati, tangan cuma tinggal jalan. Tangan gak mungkin bisa bergerak kalau bukan hati yang menyuruh. Maka kalau hati punya niat baik, hati punya tujuan baik, maka tangan bergerak dengan gerakan yang baik. Kaki akan bergerak dengan gerakan yang baik. Lisan akan bergerak dengan gerakan yang baik. Tapi kalau hatinya sakit, fasad, maka akan rusak seluruh amalannya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksiat dha'iful qulub. Berikutnya berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ma'asi tuzilu ni'am. Maksiat akan menyirnakan dan menghilangkan kenikmatan. Orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu karena kebaikan Allah kepada dia. Maka orang yang Allah beri kenikmatan, tentu Allah berikan kekhususan dan kebaikan untuk dia. jika dia bermaksiat bahkan membangkang kepada Allah, tidak akan mungkin Allah samakan dia dengan orang yang taat dan soleh kepada Allah. Dan itu dari bentuk keadilan. Tidak akan mungkin Allah samakan antara orang yang baik, soleh, patuh kepada Allah dengan orang yang maksiat dan membangkang kepada Allah. Mungkin tidak. Kalau seandainya disamakan, berarti itu menafikan keadilan. Di antara bentuk keadilan, tidak akan mungkin orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah berikan spesial khusus. Tidak. Pasti Allah berikan dia ujian. Allah berikan dia bala. Allah berikan dia kesulitan. Allah berikan dia kesempitan. Allah beri dia kesusahan. Walaupun mungkin dari arah yang dia tidak sadar. Itu ketika dari arah yang tidak sadar, ini yang dikatakan istidraj. Allah lalaikan dia. Dikatakan Ibnu Qayyim, wal ma'asi tuzilu ni'am. Maksiat itu akan menyirnakan dan menghilangkan kenikmatan. Wa min uqubati dzunub. Dan di antara hukuman bagi pelaku dosa, hukuman-hukuman dosa, annaha tuzilu ni'am wa tahulu nuqam. Fama zalat anil 'abd ni'mat illa bi dzambin. Wala halat bihi nuqmatun illa bi dzambin. Kama qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ma nazal bala'u illa bi dzambin. Wala rafa'a ma nazala bala'u illa bi dzambin. Wala rafa'a illa bi taubatin. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, di antara hukuman-hukuman dari dosa, sesungguhnya dosa itu akan menghilangkan kenikmatan dan menjadinya azab. Hilang kenikmatan dan mendatangkan azab, nukmah, kesulitan. Nikmah dalam bahasa Arab, nikmah, ya kenikmatan dalam bahasa Indonesia. Kalau nukmah, kebalikan dari nikmah. Kesulitan, kesusahan, azab. Fama zalat an abdi nikmat illa bi dzanbin. Tidaklah sebuah nikmat itu hilang dari seorang hamba kecuali disebabkan dosanya. Wala halat bihi nuqmatun illa bi dzanbin. Dan nikmat tadi tidak berubah menjadi azab kecuali disebabkan dosanya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazal, tidaklah turun bala kecuali disebabkan dosa. Wala rafa'a illa bi taubatin, dan tidak akan diangkat bala kecuali dengan taubat." Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi nanti pada Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanaka la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ma'asi tuzilul ni'am. Maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya lapang jadi sempit, yang tadinya senang jadi susah, yang tadi merasa aman jadi khawatir, takut, cemas, bimbang. Nikmat-nikmat yang ada, yang tadinya masya Allah rumah tangga sakinah, punya istri luar biasa, gara-gara maksiat hancur. Rumah tangga hancur, anak hancur, keluarga hancur. Al-ma'asi tuzilu ni'am. Maksiat melenyapkan kenikmatan. Tadi kita telah baca bahwa di antara hukuman dari dosa, bahwa dosa itu akan menghilangkan kenikmatan dan merubahnya menjadi azab. Dan tidak akan hilang kenikmatan dari seorang hamba kecuali disebabkan dosanya. Dan tidak berubah nikmat tadi menjadi azab kecuali dosanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un, tidak bala itu turun Tidak akan turun sebuah bala kecuali disebabkan dosa. Wala rafa'illa bitaubatin, dan tidak diangkat sebuah bala kecuali dengan taubat. Ini perkataan-perkataan Ali bin Abu Thalib. Perkataan manusia bisa jadi dalil tidak, Pak? Hah? Enggak bisa. Dalil itu Al-Qur'an, hadis, ijma. Tapi ini yang berkata Ali bin Abu Thalib. Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin. Ali bin Abu Thalib termasuk khulafa'ur rasyidin. Dan kalimat perkataan Ali ini sesuai dengan Quran. Allah berfirman pada surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, apa saja yang menimpamu, min musibatin, dari sebuah musibah, fabima kasabat aydikum, itu tidak lain gara-gara usaha dan ulah tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, sudah banyak yang Allah ampuni. Jadi dalam surah Asy-Syura ini, apa saja yang menimpa kita dari musibah itu gara-gara ulah tangan kita sendiri. Plus di akhir ayat Allah katakan wa ya'fu an katsir, sudah banyak yang Allah ampuni. Artinya kalau tidak Allah ampuni, subhanallah, mungkin tiap hari kita musibah. Karena Allah sudah ampuni, maka yang tertimpa kepada kita itu hanya sebagian sedikitnya saja. Maka dari itu juga para ulama mengatakan istighfar, banyak-banyak astagfirullah, tobat, tolak bala. Tolak bala itu banyak-banyak istighfar. Ayat yang lain Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah Dia berikan kepada satu kaum sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Allah tidak akan cabut nikmat kepada satu kaum kecuali dikarenakan kaum itu sendiri yang mencabut nikmatnya. Kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lam yakum mughayyiru ni'matan an'amaha 'alaika 'ala qaumun. Allah tidak akan mencabut, tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada kaum kecuali hatta yughayyiru, sampai mereka yang merubah sendiri diri mereka. Berkata Ibnu Qayyim, Allah mengabarkan, fa akhbarallahu ta'ala anna la yughayyiru ni'amahu allati anama biha ala ahadin hatta yakuna walladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu nikmat yang Dia berikan kepada satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya. Dia merubah ketaatan menjadi kemaksiatan. Dia merubah syukur menjadi kufur. Dia merubah keridhaan Allah menjadi sebab murkanya Allah. Jika Dia merubah, maka Allah akan rubah nikmat pada dia. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidzullami lil abid, dan Allah tidak akan menzalimi seorang hamba. Musibah di sini musibah pribadi, musibah umum, musibah secara luas. Semua itu disebabkan dosa kita. Jika telah banyak mendominasi dosa, maka orang soleh sudah tidak terlihat, ini pun menjadi sebab daripada bala. Dalam ayat ini jelas, kalau satu kaum, satu negara, satu kelompok, satu masa ingin berubah jadi lebih bagus, rubah hubungan dia dengan Allah. Itu yang pertama kali. Kalau dia merubah hubungan dia menjadi kepada Allah, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya dosa jadi pahala, yang tadinya malas menjadi soleh, baik, maka Allah akan berikan dia setimpal dengan perbuatan. Tapi ketika dia taat malah menjadi maksiat, dia soleh menjadi toleh, Allah rubah yang nikmat jadi azab. Allah tidak merubahnya, tapi dia merubah dirinya sendiri. فَإِنَّ غَيْرُ مَعْسِيَةِ بِطَعَةِ غَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اُقُوبَهْ بِالْعَافِيَةِ. Jika dia merubah ketaatan dengan kemaksiatan, maka Allah akan merubah ukubah, kenikmatan itu sebagai ukubah, wal afiyah, wal dhil bil izzah. Di sini dibaliknya, jika dia merubah kemaksiatan tadi dengan ketaatan, maka Allah akan merubah hukuman menjadi keselamatan. Allah akan merubah dzil, kerendahan, menjadi izzah, kemuliaan. Allah berfirman pada surah Al-Anfal ayat 53, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menginginkan untuk satu kaum itu kejelekan, maka tidak ada tempat, maka dia tidak akan bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min awalin, dan tidak ada bagi mereka selain Allah itu penolong. Surat Al-Anfal ayat 53. Surat ini pun jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau mendapatkan perubahan dalam hidup kita, perubahan kebaikan dalam rumah tangga kita, perubahan dalam kerjaan kita, perubahan dalam, maka rubah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita merubah, Allah akan berubah. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Dalam ayat yang lain atau dalam fi ba'dul asar ilahiyah an rabbi tabarak wa ta'ala anna qal, dalam sebuah asar dikatakan Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi izzahku dan kemuliaanku, la yakunu ab min abidi ala ma uhibbu thumma yantakilu anhu ila ma akrah illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaanku dan demi izzahku, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku ala ma uhibbu, dia di atas kecintaanku. Thumma yantaqil, kemudian dia berubah. Ila ma akrah, kepada apa yang kubenci. Illa intaqaltu lahu, kecuali aku akan rubah juga untuknya. Mimma yuhibbu ila ma yakrah, dari apa-apa yang dia cinta menjadi apa-apa yang dia benci. Wa la yakunu 'abdi min 'abidi, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku ala ma akrahu, di atas apa yang kubenci. Thumma yantaqil, kemudian dia berubah. Anhu ila ma uhibb, kemudian dia berpindah kepada yang lebih kucintai. Illa intaqaltu lahu, kecuali aku akan ganti bagi dia. Mimma yakrah illa ma yuhib, dari apa-apa yang dia benci kepada apa-apa yang dia cintai. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan para ulama mengatakan, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, terjadinya perselisihan, terjadinya pertikaian antara suami dan istri, atau di antara teman, atau di antara syarikat, teman dagang, teman usaha, itu juga disebabkan salah satunya adalah dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dua orang saling mencintai, tafarraqa bainahuma, kemudian Allah memisahkan di antara keduanya, illa bisababi dzanbin ahadihima aw kilahima, kecuali disebabkan dosa salah satunya atau keduanya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini dosa itu mempengaruhi kehidupan kita. Dosa mempengaruhi kehidupan kita, baik kehidupan kecil lingkup rumah tangga atau kehidupan yang lebih luas, yaitu kehidupan dalam satu negeri atau satu kaum. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita agar menjadi orang yang baik, maka yang penting yang pertama kali adalah kita tanamkan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita takwa, kita dekat kepada Allah, kita bertobat kembali kepada Allah, tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan hambanya yang selalu mengingat Allah. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menelantarkan hambanya yang takwa kepada Allah sebagaimana Allah menelantarkan hambanya yang bermaksiat. Tidak akan mungkin. Allah maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha baik. Jika ada orang berbuat baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada itu. Jika ada seorang hamba yang selalu mengingat Allah, maka Allah lebih mengingat dia. Jika seorang hamba mengingat Allah dalam keadaan sulitnya, maka Allah akan mengingat dia dalam keadaan kehidupannya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan kita hari ini yang kita ambil dari kitab Ibnu Qayyim rahimah ta'ala. Kesimpulannya dua pembahasan. Yang pertama, maksiat melemahkan hati. Yang kedua, maksiat menyebabkan hilangnya nikmat. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membentengi diri ini dari fitnah wanita? Terkadang lemahnya iman saya disebabkan wanita. Ini kayaknya keluhan para lelaki. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adzurru 'ala rijal minan nisa." Tidak kutinggalkan bagi seorang laki-laki fitnah yang terbesar daripada fitnah wanita. Lelaki terkadang bisa enggak punya uang. Tapi karena dia tahu wanita suka dengan laki-laki yang beruang, maka dia cari uang. Betul tidak? Laki kadang dia bisa hidup sederhana. Tapi karena dia tahu wanita suka dengan laki-laki yang banyak uang, maka dia akan berusaha sekuat tenaga mendapatkan. Padahal hakikatnya laki-laki itu fitnah yang terbesarnya adalah wanita. Ini bukan hanya Rasulullah SAW yang mengatakan, Allah mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara." Dihias-hiasi bagi manusia, "Zuyyina lin-nas hubus syahwat," mencintai nafsunya. Yang paling pertama kali disebutkan tentang syahwat dalam ayat ini, hubus syahwati minan nisa. Jadi perempuan sebenarnya enggak usah dia goda, laki-laki dia tergoda. Apalagi sampai dia membuka auratnya, menggunakan minyak wangi, jalan berlenggak-lenggok, tertawa terbahak-bahak, terdengar oleh laki-laki, itu fitnah lebih besar. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza kharajatil mar'ah," jika wanita keluar dari rumahnya, istasrafa syaitan. Syaitan menjadikan dia bagus, indah. Itu sudah menjadi perhiasan syaitan, ranjau-ranjau syaitan. Kita laki-laki bagaimana? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Mendekati zina bukan berzina. Berzina itu lebih parah. Mendekati zina jangan. Khalawat laki-laki dengan perempuan itu namanya mendekati zina. Ya. Melihat aurat perempuan yang tidak berhak dilihat itu mendekati zina. Bagaimana caranya bagi seorang laki-laki? Jauhkan tempat-tempat yang bisa menyebabkan dia berpikir tentang perzinahan atau menyebabkan dia lemah. Contoh, umpamanya seorang, saya kalau sudah pegang media sosial tertentu, saya lemah. Terkadang berbicara dengan wanita yang akhirnya berbicara gak bermanfaat, akhirnya, udah tutup media sosial. Dulu kita hidup gak pakai media sosial bisa hidup, kenapa sekarang gak bisa hidup? Kalau memang itu menjadi faktornya. Kalau ada faktor yang lain, maka kita yang lebih tahu kapan ketika kita lemah. Ketika kita tahu bahwa saya kalau pergi ke tempat A pasti saya lemah, maka jangan pergi ke tempat A. Saya kalau ngobrol dengan si B pasti saya lemah, maka jangan ngobrol dengan si B. Kalau saya sedang melakukan perkara C pasti saya lemah, maka jangan lakukan perkara C. Wala taqrabuz zina, jangan dekati perkara-perkara yang melemahkan diri kita. Jangan mendekati perkara-perkara yang merusak iman kita. Jangan juga merasa aman. Jangan juga merasa aman. Kita laki-laki atau semuanya manusia itu selalu didampakkan dan selalu dihadapkan dengan fitnah. Selalu dihadapkan dengan fitnah. Selain itu, ini yang pertama saya katakan, jangan dekati tempat-tempat yang kita tahu tempat-tempat itu bisa. Yang kedua, jaga pandangan. Jaga pandangan penting. Kalau kita enggak jaga pandangan, jadilah istilah yang sering disebut orang, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Jaga pandangan. Padahal belum tentu punya tetangga lebih bagus, tapi setan menghias-hiasi. Pandangan itulah yang dikatakan, kata dalam sebuah hadis, sesungguhnya pandangan itu ya sahmul masmum. Pandangan itu adalah panah yang beracun. Meracuni apa? Meracuni hati. Meracuni hati, kalau sudah teracuni hati dengan pandangan, maka akan timbul keinginan. Ketika keinginan sudah terus kuat, maka akan dilakukan. Ketika dilakukan, maka sudah tidak bisa lagi terhindar. Jaga pandangan. Yang ketiga, bagi laki-laki, terutama yang belum menikah, menikahlah. Menikah itu obat. Jangan dibilang Ustaz belum ini, belum itu, belum ini, jangan. In takunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika kalian fakir, Allah akan kayakan. Allah yang mengkayakan. Aduh Ustaz, saya enggak percaya atau saya belum pede. Ah, keyakinan, thiqah, percaya kepada Allah keluar gara-gara taat. Insyaallah Allah tidak akan menelantarkan hamba-hambanya. Dan ini banyak terjadi. Calon istri kita sudah tercatat di Lauhul Mahfudz punya rezeki. Kita sudah tercatat di Lauhul Mahfudz punya rezeki. Kita ketemu enggak bakalan dia ngambil rezeki kita walaupun sebutir nasi. Karena apa yang masuk ke mulut dia sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu juga ketika kita punya anak, anak kita sudah dicatat juga rezekinya. Enggak mungkin dia ngambil rezeki kita, enggak mungkin. Bahkan bisa jadi rezeki kita tambah ketika kita memiliki keluarga. Jadi ya ma'asyarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah dikisahkan ketika dia di pinggir jalan melihat seorang perempuan. Ya mungkin melihat, hanya sekedar melihat, namanya di jalan, di pinggir, tidak bisa menghindar. Langsung dia masuk ke rumahnya, begitu dia keluar dari rumahnya langsung sudah basah dan selesai mandi. Maka Rasulullah mengatakan, jika kalian melihat seorang wanita a'jabat, yang mengagumkan dirimu, datangilah istrimu. Karena pada hakikatnya perempuan itu sama. Jadi kalau sudah punya istri, punya tameng. Ya, lihat orang begini begitu, ah di rumah lebih hebat. Tapi kalau gak punya, di rumah malah pusing. Mau ke rumah ngapain, mau dia jalan juga ngapain. Pusing gak mau ngapain. Ya. Maka menikah. Menikah ini penting. Bahkan maka itu dikatakan menikah setengah dari agama. Menikah setengah. Kalau orang tanya, Ustaz, anak udah nikah tapi tetap yang maksiat. Banyak istighfar. Banyak istighfar kepada Allah, tinggalkan, tinggalkan pandangan-pandangan yang merusak hati. Kalau masih juga, ya nikah lagi. Kenapa? Itu halal. Itu halal. Dan itu tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang agama adalah maksiat. Mengapa itu dihalalkan? Karena itu fitnah yang terbesar bagi laki-laki. Kalau seandainya para wanita sadar bahwa mereka jadi fitnah yang terbesar, tentu mereka akan menutup hijabnya. Tentu mereka akan menjaga pandangan dan perempuan menjaga tingkah lakunya. Maka ini, ya tadi setelah menikah, kalau belum mampu menikah, banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak puasa. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Syubhat, kerancuan dalam memahami agama itu obatnya ilmu. Agar gak salah paham, syubhat obatnya ilmu. Syahwat obatnya ibadah. Banyak puasa, banyak sholat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz, semoga antum selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa pengaruh atau dampak perbuatan dosa maksiat bagi seorang muslim? Ini yang sedang kita bahas ya. Dari awal kitab sampai akhir yang sedang kita bahas adalah pengaruh dan dampak dosa bagi seorang muslim. Hari ini kita ambil dua, pengaruh yang pertama melemahkan hati, yang kedua akan menyirnakan dan menghilangkan kenikmatan. Allah musta'an. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang orang yang melakukan maksiat itu akan bimbang, takut dan cemas. Dalam bahasa sekarang istilahnya orang paranoid. Coba lihat orang-orang sakit jiwa paranoid kebanyakannya gara-gara maksiat. Allahumma musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallahi la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.